الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله عزكم الله. Kita lanjutkan kajian kita, mempelajari daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Berikutnya berkata Syekh Shalih Fauzan, asyirku fil mulki, al-mas'alatu tsaniyah wal arba'un, kesyirikan di dalam al-mulk, yakni dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang ke-42. Qala al-mu'allif rahimahullah, asyirku fil mulki ka qawlil majus. Kesyirikan di dalam kekuasaan. Kekuasaan di sini maksudnya adalah kepengaturan, penciptaan. Dan semisalnya dari mana-mana rububiyah. Seperti ucapan orang-orang Majusi. Di Majusi mereka berkeyakinan pencipta itu ada dua. Kegelapan dan cahaya. Kegelapan mendatangkan kerusakan dan kejahatan, dan cahaya mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan. Sehingga mereka menyembah api sebagai sumber cahaya. Dan Al-Majus masuk dalam kategori orang-orang jahiliyah. Karena jahiliyah di situ masuk padanya adalah Ahlul Kitabain Yahudi Nasrani, masuk di dalamnya Sobiah, masuk di dalamnya Majus, masuk di dalamnya Musyrikin. Semuanya masuk di situ. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, min masaili ahlul jahiliyah asyirku fil mulki, termasuk daripada masail jahiliyah, perkara-perkara ahlul jahiliyah, yakni perkara-perkara yang orang-orang jahiliyah berada di atasnya dan mereka menganggapnya sebagai kebenaran, mereka meyakininya. Sedangkan itu merupakan kebatilan, sebatil-batil perkara. Ya, ini mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaan Allah. Mencipta, menjadikan, mengatur, memberi rezeki. Ka qaulil majus minhum, seperti ucapan al-majus minhum, min ahli jahiliyah maksudnya. Ucapan orang-orang majusi dari kalangan ahli jahiliyah. Mungkin kalau memberi rezeki, tidak tahu apakah orang-orang Majusi berkeyakinan begitu atau tidak. Ini tambahan dari Ana. Al-Muhim, Al-Mulk, yakni kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta dan mengatur. Mereka meyakini bahwasanya pencipta dan pengatur itu dua. Wal Majus ta'ifa minal basar fi biladi Faris. Dan Al Majus, Majusi adalah sekelompok manusia di negeri Persia. Kalau sekarang Iran. Ya'buduna an-niran, yang mereka beribadah kepada api. Menyembah api. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan inna hadzal kaun lahu khaliqan. Mereka menyatakan bahwasanya alam semesta ini memiliki dua pencipta. Mensekutukan dalam hal penciptaan. Ini kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-nur wa dhulmah, cahaya dan kegelapan. Fan-nur khalaqal khaira wa dhulmah khalaqatis syarr. Cahaya mencipta kebaikan dan kegelapan mencipta kejelekan. Wa li hadza summu bitanawiyah. Dan karena itulah mereka Majusi itu disebut sebagai Ats-Tsanawiyah. Yaitu yang menetapkan dua Tuhan. Wa hadza syirkun fi rububiyah. Dan ini merupakan kesyirikan dalam rububiyah. Berarti ada orang yang mensekutukan Allah dalam rububiyah. Nah ini, ya, di sini dinyatakan demikian. Ada berarti. Meskipun tidak banyak jumlahnya. Sedangkan apa yang terjadi pada Fir'aun yang mensekutukan Allah dalam rububiyah, pada hakikatnya dia tidak meyakininya. Adapun orang-orang ini, mereka memang menjadikannya sebagai keyakinan. Pencipta itu kegelapan dan cahaya. Mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi madhhabihim, ini sekarang menyebutkan tentang kerusakan-kerusakan Ats-Tsanawiyah, salah satu daripada firqah Majusiyah. Dan di umat ini Qadariyah adalah Majusinya umat Islam. Jadi dalam setiap milah ada kelompok Majusiyahnya. Maka pada umat ini adalah Al-Qadariyah. Kenapa Al-Qadariyah kok dikatakan sebagai Majus hadil ummah? Karena sama-sama menyatakan bahwasannya ada dua pencipta. Yang pertama adalah Allah mencipta kebaikan. Yang kedua adalah hamba mencipta kejelekan. Itu Qadariyah. Loh kok bisa mengatakan begitu? Ya memang mereka bahasanya tidak begitu memang. Tapi mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki kefasikan, tidak menghendaki kekufuran yang dilakukan oleh hamba. Sehingga terjadi hal tersebut berdasarkan si hamba itu sendiri. Berarti penciptanya siapa? Ya si hamba. Hamba mampu menciptakan. Ya. Menciptakan perkara-perkara kejelekan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendakinya dan tidak menciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak terlibat dalam hal tersebut sedikit pun. Meskipun sekedar iradah enggak. Mutlak itu adalah hamba. Ini Al-Qadariyah, ingkar terhadap apa? Adanya takdir. Tidak percaya daripada takdir. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, mengisyaratkan ataupun menghikayatkan dari ucapan Ibrahim, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan diri-diri kalian dan apa yang kalian kerjakan. Kenapa demikian? Karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Sehingga kita ini tidak akan mampu punya kekuatan untuk melakukan sesuatu walaupun menginginkan. Dan keinginan pun kalau tidak Allah Subhanahu wa taala berikan keinginan kepada kita, apa bisa? Iradah itu Allah Subhanahu wa taala yang memberi, yang mengasihi kita. Ya. Orang gila karena tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala iradah, dia menjadi gila. Hilang iradah pada dia. Di saat Allah Subhanahu wa taala jadikan kita normal, orang yang memiliki iradah, memiliki kehendak, bisa melakukan ini dan itu sesuai dengan kehendak kita, maka ini datangnya dari Allah. Dan di saat kita melakukan sesuatu, maka itu ada butuh kepada kekuatan untuk melakukannya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Maka segala sesuatu terjadi disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala menghendakinya terjadi. Sedangkan si hamba sebagai pelaku, si hamba sebagai pelaku dan dia melakukan sesuai dengan kesadaran dia. Iradah yang Allah berikan kepada dia untuk memilih. Inna hadainahu sabila imma syakira imma kafura. Kami beri dia jalan, ada yang mengambil jalan syukur, ada yang mengambil jalan kufur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepadanya fujur dan takwa. Mana yang dia ambil? Dia mengambil ketakwaan. Dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala disebutlah taufik. Dia mengambil fujur. Ya memang dia yang mengambilnya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kekuatan untuk melakukan fujur tersebut. Sehingga pelakunya si hamba yang memberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu tidak akan keluar dari kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Tidak sesuatu yang keluar dari kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan segala sesuatu terjadi disebabkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak itu ada dua macam, kehendak yang itu adalah kauniyah, qadariyah, dan itu adalah syar'iyah. Ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah, qadariyah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang syar'iyah, ini segala sesuatu yang dikehendaki dan diinginkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa terjadi, bisa tidak. Berdasarkan memang apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ini adalah iradah Allah, kehendak Allah syar'iyah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tetapi apakah kemudian jin dan manusia semuanya beribadah kepada Allah? Tidak akan jawabnya. Karena ini adalah iradah syar'iyah. Adapun iradah kauniyah, maka segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu adalah iradah kauniyah, terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iradah kauniyah, apakah segalanya kemudian tidak diridhai oleh Allah? Ada yang diridhai, ada yang tidak. Ya. Tidak segala sesuatu diridhai atau tidak pula segala sesuatu tidak diridhai, tidak. Iradah kauniyah adalah segala sesuatu yang dikehendaki terjadinya. Ima diridhai wa ima tidak diridhai oleh Allah. Ima disukai wa ima tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kufurnya orang-orang kafir, maksiatnya orang-orang yang bermaksiat. Ya. Kefasikan orang-orang yang berbuat fasik. Itu semua adalah sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah dan dibenci oleh Allah. Tetapi terjadinya ya karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketaatan orang yang taat, ketakwaan orang yang bertakwa, keislaman orang yang Islam, ihsan perbuatan baik orang yang berbuat baik, itu semua adalah perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi juga karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada penjelasan Syekh Shalih Fauzan, wa fi madhhabihim jawazun nikahil maharim. Dan pada madhab mereka, madhabnya orang-orang Majusi, boleh menikah dengan yang semahram. sama-sama mahram itu boleh. Jadi madhabnya mereka madhab yang sangat rusak sekali, ya, madhab yang sangat rusak, bejat. Adik bisa menikahi kakaknya, ya. Adik perempuan bisa dinikah oleh kakaknya laki-laki. Anak laki-laki bisa menikahi ibunya. Bapak bisa menikahi anak perempuannya. Bibi bisa menikahi keponakan laki-lakinya. Paman bisa menikahi keponakan perempuannya. Dan seterusnya. Maharim, ya, bisa dinikah. Dan juga ibu bisa berstatus menjadi istri. Atau istrinya bapak misalnya, walaupun bukan ibunya dia. Bapak punya istri lebih dari satu. Istrinya bapak, kalau bapak kemudian meninggal dunia, maka istri bapak itu diwarisi menjadi istri anaknya. Bukan menjadi ibunya loh, istrinya. Istri anaknya diwarisi. Ini madhabnya mereka, Al-Majus, Majusi. Wallahul musta'an, untuk saat ini, saat sekarang ini, la haula wala quwata illa billah, dari kalangan muslimin, dari masyarakat kita, ada orang-orang yang melakukan model-model seperti ini. Anak sama-sama saudara gitu ya. Kakak beradik menikah. Terjadi di negeri kita ini. Kakak beradik menikah. Anak laki-laki berhubungan dengan ibunya, walaupun tidak menikah tapi berhubungan terjadi. Bapak ya, melakukan perbuatan bejat terhadap putrinya. Terjadi. Apa yang tidak terjadi dari amal-amal jahiliyah juga? Yang paling parahnya itu sudah terjadi semua. Allahu musta'an. Tidak hanya sekedar istilahnya gerayangi, sampai pada taraf na'udzubillah. Ini terjadi di negeri kita karena jauhnya umat dari bimbingan Islam. Sehingga memang dakwah kita ini memang sangat-sangat terbatas ya. Belum menyentuh mereka. Dan memang kebutuhan kita terhadap para duat ilallah begitu sangat besar. Jumlah daripada masyarakat Indonesia saat ini mungkin ada 200 juta, ada enggak? Bahkan lebih. Masya Allah. 200 juta lebih. Salafiyin ini mungkin tidak ada 100 ribu se-Indonesia. Iya. Se-Indonesia loh. Nah, kalau pas daurah yang sifatnya sebanyak itu, saja paling hanya 20 ribu. Padahal itu sudah dari berbagai macam penjuru. Berarti kira-kira kalau dihitung sak istri-istrinya, sak anak-anaknya itu ya sekitar tidak sampai 100 ribu kita ini. Ya. Berarti masih sangat sedikit sekali. Dari yang katakanlah 100 ribu. Kemudian dari ahlu sunnah ya. Yang belajar agama sekitar berapanya? Yang belajar agama di pondok-pondok pesantren. Adakah 10 ribu? Dari yang 10 ribu katakanlah. Katakanlah ya. Adakah yang kemudian bisa menjadi da'i-da'i ilallah? Diambil da'inya 1000 begitu. Masih sangat jauh sekali. Katakanlah 1000 untuk mendakwai 200 juta itu kira-kira bagaimana? 200 juta. Jadi maka sangat jauh sekali kebutuhan kita ini terhadap du'at ilallah. Butuh, sangat butuh sekali. Kalau daurah asatidzah itu saja paling sekitar 500-600 dai. 600-an du'at ilallah. Itu pun bukan dari kalangan du'at seluruhnya. Banyak di antara mereka ya tulab yang datang. Jadi sangat kecil sekali. Masih banyak tempat-tempat yang belum tersentuh dakwah. Maka usaha untuk kemudian mencetak generasi-generasi da'i-da'i ilallah dari kalangan Ahlussunnah, ini adalah jihad terbesar saat ini. Walhamdulillah, Kabupaten Ngawi ini termasuk daripada tempat yang barokah insyaallah dengan keberadaan ma'at-ma'at Ahlussunnah. Ya, semoga kita harapkan menjadi pencetak-pencetak para da'i tempat kita ini, sebagaimana alhamdulillah di Jember Al-Ustadz Luqman, Pak Abdu, dan jajaran asatidz kibar lain di sana, juga di Malang Al-Ustadz Usama Mahri, di Temanggung Al-Ustadz Komar Suaidi, di Al-Ansor Al-Ustadz Syafruddin, di Gresik Ustadz Afif, Ustadz Agus. Semoga juga di tempat-tempat yang lain akan mencetak para du'at-du'at ilallah, membuka program-program tadribu du'at, penggemblengan para da'i yang menghasilkan da'i-da'i yang tangguh. Dan berapapun banyaknya yang bisa dilahirkan dari ma'at-ma'at Ahlussunnah yang ada, masih sangat jauh sekali dari mencukupi. Sangat jauh. Sehingga kalau kita, ya walaupun kita mungkin tidak membaca ataupun berita-berita tersebut datang kepada kita, disampaikan oleh ikhwah lewat medsos, dan pula lisanan, secara lisan langsung disampaikan berita-berita terkini, begini, begini, begini, semuanya menyesakkan dada kita. Ya, kita langsung otomatis ngelus dada dengan berita-berita tersebut. Na'udzubillah. Perkara-perkara jahiliyah yang sangat menjijikkan ada dan terjadi di negeri ini. Wa min madhhabihim, dan di antara madhab mereka pula, al-istirak fil amwal wa zaujat. Bersekutu dalam harta dan istri. Tidak bisa dibayangkan kehidupan mereka ini. Ya, tidak bisa dibayangkan sama sekali. Lebih rendah daripada binatang. Lebih rendah daripada binatang. Ada tidak binatang yang mereka kemudian istilahnya betinanya digarap bareng-bareng sama pejantan-pejantan gitu? Ada enggak bareng-bareng? Karena enggak ada pemisah gitu. Al-istirah. Ada babi. Na'udzubillah. Ini mental-mental babi pada manusia. Ayam, kalau antum lihat ayam itu, ya kalau mau melakukan ini ya kepada satu, kalau ada lain yang mendekat maka dia akan tarung dia, ya kan, kelahi dulu, nggak mau, ya, nggak bisa, istirok seperti ini. Jadi bahasanya mereka ini orang-orang jahiliyah majusi, bujumu bujuku bujuku bujumu, begitu. Duitku, duitmu, duitmu, duitku. Al-istirak fil amwal. Gonmu, gonku, gonku, gonmu. rumahku, rumahmu, rumahmu, rumahku. Adapun ucapan sebagian orang, orang Jawa ya, anggap rumah sendiri, maksudnya bukan kemudian ini ya kan, ya kita bertamu kemudian silahkan duduk ya, sudah lakukan apa saja anggap di rumah sendiri. Maksudnya bukan kemudian kita kemudian berudusan boleh ke kamar-kamar begitu ya, enggak. Bukan itu makna yang dimaukan dengan kalimat tersebut. Adapun ini al-istirahat fil amwal wa zaujat, betul-betul ya. Harta ya harta bersama, istri ya istri bersama, anak ya anak bersama. Tidak bisa dibayangkan kehidupan seperti apa itu. Fala yarawna li ahadin tamallukan khason. Mereka tidak memandang untuk seorang pun adanya kepemilikan secara pribadi, secara khusus. Fayastarikun finnisa, sehingga mereka terkait dengan wanita mereka mustaroka. Ya, kalau begitu tidak perlu ada nikah di mereka ini. Iya kan? Tidak perlu ada nikah. Buat apa pernikahan? Nanti setelah dilakukan upacara pernikahan, dia menjadi milik sekian banyak orang juga. Berarti tidak perlu ada nikah. Wallahul musta'an. Wa yastarikuna fil amwal, dan mereka bersekutu pula dalam, berserikat di dalam harta. Wa alaihi asyuyiyah fil waqtil hadir, dan inilah yang diserukan oleh kaum komunis di waktu sekarang ini, di masa kini. Wal istirakiyah, dan juga sosialis. Seruan dari dua kelompok manusia yang hidup di masa kita ini, kelompok komunis sosialis. Tapi apakah sampai separah ini juga kita enggak bisa mengatakan demikian. Dalam artian negeri-negeri komunis seperti Korea, apakah sampai separah ini, ya enggak tahu kita. Dalam artian boleh menikahi sama mahram. Dan tentunya tidak ada kalimat nikah mahram, karena istirok tadi itu sudah ada kalimat istirok. Untuk apa nikah? Wahada madhabun batilun munaqidun lil adyan wal fitr. Ini merupakan madhab batil yang bertentangan dengan seluruh agama-agama yang ada, dan juga bertentangan dengan fitrah manusia. Seperti ini hanyalah ajakan iblis. Fa khaliqul kaun wahidun ahadun fardun somadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa khaliqul kaun, pencipta alam semesta yakni Allah Subhanahu wa taala, wahidun ahad, maha satu, maha tunggal, fardun, maha esa, somadun, yang bergantung segala sesuatu kepadanya, lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan, lam yalid tidak melahirkan, wa lam yulad dan tidak pula dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakan, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya sesuatu pun. Artinya kalimat fa khaliqul kaun wahidun ahadun itu membantah keyakinan mereka Majusi bahwasannya pencipta itu dua. Kemudian waqad abahal mulkiyah atau milkiyah al-fardiyah, sedangkan sang pencipta telah membolehkan al-milkiyatul fardiyah, kepemilikan secara pribadi. Wa harama nikah al-maharim, dan mengharamkan pernikahan sesama mahram. Tentunya dengan hikmah-hikmah yang besar yang menuntut kemaslahatan umat manusia. kepemilikan pribadi, karena inna sa'yakum lasyatta, usaha kalian berbeda-beda. Ya. Masing-masing orang memiliki pekerjaan dan usaha yang bermacam-macam, menghasilkan harta dan keuntungan juga bermacam-macam. Dan Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagikan hal tersebut dengan hikmahnya. Nahnu qasamna bainakum fil hayatid dunya. Dalam surah Zukhruf itu bagaimana ayatnya? Nahnu qasamna bainakum bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagikan ya rizki mereka, ma'isyah mereka, penghidupan mereka di dalam kehidupan dunia ini. Ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pekerja, ada yang mempekerjakan, ada yang sebagai buruh, ada yang sebagai juragan, ada yang berdagang, ada yang bertani, ada yang bercocok tanam, ada yang berkebun, ada yang beternak, ada yang jadi nelayan, ada yang menjadi pegawai, dan seterusnya. Masing-masing tentunya keadilan menuntut, karena perbedaan daripada usaha yang akan menghasilkan perbedaan hasil pula, perbedaan peruntungan pula. Itu adalah keadilan. Sehingga apa yang dicetuskan oleh Asyuyun, orang-orang komunis, Marxis, pencetus daripada sosialis, sosialisme, ini adalah suatu yang batil, terbangun di atas kebatilan dan kedzaliman. Wallahul musta'an. Baik, ikhwati fillah azakumullah. Cukup ini yang bisa dibaca pada pertemuan kali ini, sedikit ini, semoga bermanfaat. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi.